biarku tuh menatap kepada masa depanku. Selalu memikirkanmu di dalam keputusanku. Apa yang terbaik, apa yang bisa menyenangkan hatimu selalu. Selalu, selalu, senang.